Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, wow, jenius akang teman. Jenius. Abong Batara, artinya Batara teh nyaeta pinter. Pinter, wae gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teu. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang banjai. Bagja. Hanya tak itu akibat naon cing? Naon akang teteh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek de, lain de, lain inung bapa nu salah. Dewek nawe meureun teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Oh, dalamun akang pintar moal. Jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapa cing. Putra-putra bapa mah seueur. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa. Sumohon. Eta ngajara ragona. Wah, kalolongtongna Kang. Artina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kakang. Ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Apa eta we? Naon Kang? Sakalieun titah salat. Naon Kang? Kalah main keleci we, der parasea. Kau pun ampun Gusti nu maha agung. Kau pun tetayudan di titaku sholat deh. Pan Ari Pandawa mah, kulantaran meureun putra na Gusti Panu kuwargi, ya. Kulantaran sakedik ke kaurus, kadidik rohanina, kadidik jasmanina. Kagero akang, keur majalah. Hayu Kurawa, wow. Prabu Dasarata, cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali. Teningali nepi kariam anak nate 100. Oh, cacak teu nempo teh teningali komo lamun heuleu. Meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana teh. Katerna eta pentingna. Lumacak kerahkeun. Ku sararea urang pigawe. Sumoh. Pancen rahayat dina program KB teh. Oh, katerna Kang teteh. Kudu sabenerna mah ararasup kabe teh. Supaya sia. Sabab tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja. Ya, heureut Kang. Heureut. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera? Kumaha teteh Kang? Cerdas mampu. Nyeun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewek bisa nya euy. Ah percaya Kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet. Bisa bener. Bari mana? Hah? Bener Kakang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Hah? Bener. Tadi dia pentingna euy. Ih, buku hari Kakang. Cukup anak teh dua. Dua paling ya dua weh sedang. Ulah cara Pak Asep Sunanar anak nariap. Ulah akan. Aduh ampun. Ngaripuhkeun teh teh euy. Oh eta. Indung bapa ka hunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kajuna. Teu sararehat. Hah? Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang kerut teh. Hayeuh meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman mata kedah di KB teh kitu murukan direncanakeun ya ulang unga poe eta dewek ngagotongan mayit ulah kitu akang teuweuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we teh dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh teu mau murukan teh mangkuat iya si Jono sing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit ya oh untung pangperangan untung ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna aduh maot papukuh eta nu simpati ayeuna pae bae geus kaitung deui ieu mah ieu anu can maot tu sakarat ya sakarat heuh rupa-rupa eta pelba sakarat hei kumaha Kang kumaha gumantung meureun karesepna keur cageur oh katengah kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kajal kumaha teh Kang Naon teh? Naon teh teh kerja geura teh siap gaple. Bener. Aduh, ampun. Manta turunan rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya. Rupa-rupa eta nu sakarat. Kumaha? Aya nu kikituan wae geus. Naon teh teh? Goreng meureunan keur hirupna teh siap nyaron. Padahal kesuri jadi tukang saron teh kitu. Ala rupa-rupa aya nu keur sakarat. Allahu Akbar. Tahat katigana naon? Resep salat teh. Oh, kuduna. Oh, leuh kitu mah kan. Ala jalmi saleh. Numacak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Kabeh oge can jara radi. Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya gumantung urangna. Gumantung ka urangna. Bener. Model kamari nyalonkeun urang legislatif. Legislatif nya kumaha? Eta karunya kana teh jara radi. Heeh. Aya sawareh anu garelo aya. Salah stres kan? Aya nu ngagantung maneh stres bari yeuh. Stres teh. Aya nu geus barang beres sajadah ka masjid, aya PT eleh dicokotan deui teh mah. Aduh ampun. Hayang ka bina-bina kangnya bari. Aya ku ka bina-bina teuing ka eta meureun ubud dunya. Modalna meunang jeumah. Artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh. Oh eta bari. Hah? Oh bener Kang. Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana sumuhun eta teh emut kali teh emut kalinya da moal langgeng saliwat ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan kadudukan kadudukan bari jeung hirupna teu iman. Jadi geningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Sumuhun. Aingan loba jadi beurit, kuatir kan. Doana we teu sararea. Amin. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh. Sumuhun. Dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh kitu akang. Sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumohon. Heeh. Menterna teh eta kan. Ya. Kang. Kumplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang Nariung. Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung dicepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur. Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan. Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Duh, anu merhatikeun kana sataun ge acan. Ada acan. Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumuhun. Da urang warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge. Sumuhun da urang wargana. Heeh. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumuhun eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heeh. Abeh kagero kalinana. Hah? Abeh kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah. Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah. Jadi ka sakabeh pamimpin gitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah tenan. Sanajan keur sorangan urang teh pan mimpi diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuneunana. Eta. Nganung harti meureun urang oge pamimpin. Pamimpin. Ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya. Kudu jadi desainer. Leres, desainer. Jadi ahli. Ahli. Tenang. Ngarang-rang, ngabangun kahirupan masyarakat, bangsa, tur negara. Leres. Anu didadasaran ku agama jeung budaya. Eta. Utamina budaya Pancasila. Pancasila we. Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge. Sing nepi ka beura ge pek wae. Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah. Leres hak. Ngan anu penting urang teh meureunang anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang? Ya, bener. Heeh. Tak kitu euy. Hayu cicing dina real teh kitu. Balik deui kana jalan carita. Mangga, Kang. Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Waloh, sesepuh atuh mah kuan uang. Dipika segantung. Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh. Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Cen, cen dijual sanalana beres teh. Ku Akang sieuna teh. Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna? Aku naon sieuna? Cing dicet. Tapi bener arayan. Guru-guru na juragan pangaulaan jadi. Wah guru sarerea. Guru Pandawa, guru Kurawa. Guru sarerea ayep tama. Bener sakti nama luar biasa. Dorna cewa mentangkeun panah teh. Tong borok dikeceng, teu dikeceng oge pirakukeuna. Pakan jago-jagoan bener. Ya. Nah eta Dorna. Eta cina ajaran teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena. Tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh. Kaceluk ka kana ngewu kalokak ka jana pria ka jabaring angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Ada apa lu kerinya makna? Taramis leuk eta wae bareto. Bal dina jero sumur. Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman. Cep. Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Dialungkeun ti luhur pas. Eta anu aneh nama keun kuru ka hiji eta anu kadua anu kadua kan anu kadua cep keuna kana buntut dongdoman deui cep cep cep cep cep cep cokot teh ka luhur surak atuh ti dinya mimitina jadi guru sarerea teh mimiti sohor teh ti dinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh meunang ilmu kitu teh ngan dewek teh di meja-meja mung aing mah mung loba mung boga murid leuhung lamun ka aing murid teh barang kirim barang tarima ieu mah lain kana ngaringkit teh aing teh di dieu mah nya urang mah urang jadi sahabat teh urang saling bejaan ciri na manusia teh di dinya. Hai ciri na manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametu bener ciri na manusia teh eta buat kurang urang saling bejaan sanajan urang geus kolot ieu di bejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna sahanapeun aya luhurna ilmu gugu ulah gengsi ulah gengsi da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun saane nya tak kitu euy da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati aya kalapangan mah kataga kursi teh sok miluen neungeulan jelema hiji dua wae mah oh pihak musuh lain dina ngewa ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas kejahatan. Nah gitu, da ai ditumpas mah kajahatan teh moal eueuh. Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses teh eling. Ha? Atuh didongakeun teh cenah buru-buru are eling heuh. Amin, Kang. Pupeurihun dewek can pas elingna. Ya? Gelar perang cinupi kurang eta teh. Jeung Garuda ngelayang. Wah, wah kada teuing tanding eta Dorna jeung jeung muridna. Dahsyat ye. Dibulah kaler. Ti pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa. Lawanna ti pihak kurang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki. Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit, Henca Katuhu Trisna Jumena. Sareng Sri Kandi milu eta Gusti Sri Kandi sanajan bari istri kumaha